Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd, Asyih al-allama Ahmad ibn Yahya al-Najmi rahimahullah selanjutnya menyatakan, jadi menerangkan hadis yang kedua dari matan bab fi takhyir bainal anbiya. Qauluhu, yani qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, fa innan nasa yus'aquna yawmal qiyamah. Ini setelah beliau menyatakan la tukhayyiruni ala Musa. Fa innan nas yus'aquna yawmal qiyamah. Karena sungguhnya manusia yus'akun yawm al-qiyamah, mengalami sa'ab, yakni pada hari kiamat. Pada matan tidak ada lafad yawm al-qiyamah. As-sa'ab bifathil ain, lafad as-sa'ab dengan huruf ain yang difathah. Yuqalu su'iqa ar-rajul idza asabathu sa'iqah. وسئق أيضا إذا أصابه فزع فأغمي عليه. Dikatakan seseorang mengalami saat, ya, jadi jika mengenainya sesuatu yang menjadikan dia hilang kesadarannya. Dikatakan juga jika dia tertimpa dengan faza', yakni sesuatu yang mengagetkan, fa'ugmiya alaih, hingga pingsan. Warubbama mata minhu, dan bisa jadi atau terkadang seseorang mengalami kematian dengan sebab sesuatu yang mengagetkannya tersebut. ثم يستعمل في الموت كثيرا. Kemudian lafaz sa'aq ini banyak digunakan untuk mengistilahkan kematian. Di dalam Al-Qur'an lafaz sa'aq yang menunjukkan pingsan di antaranya pada surat Al-A'raf ayat 143 ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Nabiullah Musa alaihi salam yang meminta kepada Allah, ya Rabbi arini angzur ilaik, wahai Rabbku tampakkanlah dirimu kepadaku sehingga aku bisa melihat engkau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan lang taroni, ya sekali-kali engkau tidak bisa melihatku di kehidupan dunia ini. Walakin mundur ilal jabal. Ya, akan tapi hendaklah kau lihat kepada gunung tersebut. Ya, fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Jika dia gunung tadi tetap pada posisinya, maka engkau bisa melihatku. Di sini menunjukkan kepada kita bahwa tidak bisanya manusia melihat Allah di kehidupan dunia ini dikarenakan yakni hal yang tidak dimampu oleh manusia. Nah, kepada kelanjutan ayat, falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Tatkala Rabbnya Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya kepada gunung tersebut, maka menjadilah gunung itu hancur dan Nabi Musa pun tersungkur pingsan. Di sini sa'iqa yang bermakna pingsan. Kemudian adapun as-sa'q bermakna al-maut, Seperti pada surat Az-Zumar ayat ke-68, Allah menyatakan wa nufikha fis-sur fasa'ika man fis-samawati wa man fil-ard illa ma syaa Allah. Ditiuplah sangkakala, maka matilah semua yang ada di langit dan di bumi kecuali yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Kecuali yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Ini makna as-saq dengan makna al-maut. Kemudian kata beliau selanjutnya, lakinna hadhihi as-sa'qata sa'qatu faz'in yakunu qabla al-ba'ts. Akan tapi as-sa'qah yang dimaksud di sini adalah sa'qah yang dikarenakan suatu perkara yang mengagetkan, ya, yang ini terjadinya qabla al-ba'ts, sebelum dibangkitkannya manusia dari kubur mereka. Taib, apa yang disebutkan oleh Al-Allamah Ahmad An-Najmi ini, bita'alik disebutkan, ini dinukil dari kitab A'unul Ma'bud, Syarah Sunan Abi Dawud. Kemudian beliau, Syekh Ahmad An-Najmi menyatakan, wala adri ma'na qawlihi yakunu qabla al-ba'ats. Aku tidak mengerti makna dari ucapan penulis A'unul Ma'bud Abdul Azim Abadi rahimahullah. Makna dari ucapan beliau bahwa yakni as-saq ini terjadinya sebelum al-ba'ats, saya tidak paham. Dan di sini menunjukkan bagaimana kejujuran dan tawadhu'nya para ulama. Hal yang mereka tidak mengetahui, mereka katakan tidak tahu. Kemudian Al-Qadi Iyad rahimahullah, dinukil kalam beliau oleh As-Suyuti di dalam Dibaj ala Sahih Muslim Ibnul Hajjaj, demikian juga oleh Al-Mubarak Furi dalam Tuhfatul Ahwazi, demikian juga oleh Ibn Ruslan Asy-Syafi'i, salah seorang ulama Syafi'iyah abad ke-9 Hijriyah, dalam Syarah Sunan Abi Dawud. Beliau Al-Qadhi Iyad rahimahullah menyatakan, hadza min ashkalil ahadith. Ini, yakni hadis ini termasuk di antara hadis yang paling sulit, ya, di dalam memahaminya. Kata beliau, li'anna Musa qad mat. Ya, karena Nabiullah Musa sudah wafat, sudah meninggal. Fa kaifa tudrikuhu as-sa'qah? Maka bagaimana, ya, beliau terkena sa'qah? Sa'qah bermakna pingsan. Wa innama yas'aku al-ahya. Sementara yang mengalami yang demikian, yakni pingsan kemudian tersadar, itu yang masih hidup. Ya, orang-orang yang masih hidup. Di mana pada hadis kedengarannya, fala adri akana miman su'iqa fa'afaqa qabli au kana miman istasnallah. Sehingga kata beliau, ada hadis ini, wa qauluhu mimman istasna Allahu ta'ala yadullu ala annahu kana hayyan. Di lafaz ini kata al-qadhi Iyad menunjukkan bahasanya Nabi Musa ya, dalam keadaan hidup ya, kemudian mengalami sa'qah yakni pingsan. Kemudian walam ya'ti anna Musa raja ilal hayat. Ya. Kalau ini dikatakan kejadiannya sebelum ba'ats, tidak datang berita kepada kita setelah kematiannya ya, Nabi Musa kembali kepada kehidupan. Ya, ini dihidupkan lagi di kehidupan dunia ini. Wala annahu hayyun kama jaa fi Isa. Baik. Tidak pula beliau dalam keadaan hidup sebagaimana datang berita tentang Nabi Isa. Nabi Isa belum wafat. Wa qad qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang muttafaq alaih, kata Nabi, "Lau kuntu thamma la araitukum qabrahu ila janibit tariq." Seandainya aku di sana, ya, niscaya aku akan tunjukkan kepada kalian kuburannya, yakni kuburan Musa yang berada di sisi jalan tersebut. Al-Imam Ibnu Utsaimin terkait dengan kuburan para nabi menyatakan bahwa seluruh yakni kuburan para nabi yang diketahui kepastiannya hanya kuburan Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian fayuhtamalu, sehingga ada ihtimal, ada kemungkinan, anna hadhihi sa'qah sa'qatu faz'in ba'dal ba'ts, bahwa ada ihtimal sa'qah yang terjadi di sini adalah sa'qah yang mengagetkan makhluk-makhluk ya, setelah terjadinya kebangkitan mereka. Hina tashuqqus samawati wal ard, ketika langit dan bumi terbelah. Fatang tazimu al-ayatu wal-ahadith, sehingga di sini terjadi ya, kecocokan antara ayat-ayat yang menyebutkan tentang sa'qah ini dengan hadith-hadith yang ada. Ini yang dikatakan oleh Al-Qadhi Iyad sebagaimana yang disebutkan tadi, dinukil oleh Al-Barqfuri dalam Tuhfatul Ahwazi, Udin As-Suyuti dalam Ad-Dibaj al-Sahih al-Muslim, kemudian Syarah Sunan Abi Dawud karya Ibnu Ruslan As-Syafi'i rahimahumullah. Tapi insyaAllah yang tersisa kita akan pelajari pada kesempatan berikutnya biidnillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.